أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Kitab Tauhid. Kita masih dalam pembahasan bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab tentang bahwasannya sebab kufurnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan dinahum agama mereka, sebabnya adalah al-ghulu fi salihin, sikap ghulu berlebih-lebihan melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Dan Syekh berdalil dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171 yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, yang dimaksud ahlal kitab adalah al-Yahud wa Nasara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian. Itu melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan agama. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang sebab kufurnya Bani Adam, sebab mereka meninggalkan agama mereka ialah sikap melampaui batas kepada orang-orang saleh. Kita masuk berikutnya, faedah yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Faedah yang pertama adalah تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Haramnya sifat melampaui batas, sikap ghulu fil askhas terhadap manusia, wal a'mal dan juga melampaui batas di dalam menjalankan ibadah atau amalan-amalan, wa ghairi dhalik. Ini tidak boleh. Yang demikian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan di dalam melakukan amalan, melampaui batas di dalam beribadah sampai melebihi batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala li abdihi terhadap hambanya. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, ar-raddu 'alal yahud wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil askhasi wal a'mal wa ghairi dhalik. Ayat ini adalah merupakan bentuk bantahan kepada mereka orang-orang al-Yahud, kepada mereka orang-orang Nasara, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Orang yang semisal dengan mereka maksudnya adalah orang yang mengikuti langkah-langkah mereka dari umat ini, mengikuti langkahnya orang-orang al-Yahud. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu al-Yahud wa Nasara. Bantahan dari si mana, fil ghuluwihim, sifat ghulu yang ada pada mereka, fil askhas, kepada perorangan, wal a'mal, atau di dalam menjalankan suatu ibadah, wa ghairi dhalik, dan selain dari itu. Ini bantahan untuk mereka, liha ula'il yahud wa nasara, untuk orang-orang Yahudi dan Nasara, wa man syabahahum, dan orang yang serupa dengan mereka. Yang berikutnya, kata beliau, al-hathu 'ala luzumil i'tidali fid din wa jami'il umuri baina janibain al-itra' al-ifrati wa tafriq. Ayat ini merupakan dorongan untuk senantiasa menetapi sikap i'tidal, sikap tengah-tengah di dalam menjalankan agama. Di dalam menjalankan agama harus bersifat al-i'tidal, tengah-tengah. Tidak boleh terlalu meremehkan, bermudah-mudahan, dan juga tidak boleh mempersulit diri atau melampaui batas di dalam menjalankan syariat ini. Bahkan wajami'il umur, dalam segala urusan, dalam segala urusan kita dituntut untuk al-i'tidal, tengah-tengah. Di antara dua sifat, yaitu sifat al-ifrat, terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas, atau sifat yang kedua adalah at-tafriq. At-tafriq artinya adalah meremehkan, bermudah-mudahan terhadap urusan agama atau urusan-urusan yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, at-tahdzir minasyirki wa asbabihi wa wasailih. At-tahdzir artinya adalah peringatan supaya kita waspada dan hati-hati. Peringatan dari apa? Yang pertama adalah minasyirki, waspada dari kesyirikan, karena ini akan menghapus segala amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka asyraku, mereka berbuat syirik, mereka menyekutukan Allah, lahabita anhuma kanu ya'malun, sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka lakukan. Wa asbabihi, dan sebab-sebab yang akan menyeret ke dalam kesyirikan. Di antara sebab yang akan menyeret ke dalam kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin, sifat ghulu melampaui batas kepada orang-orang salih. Wa wasailihi, dan wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini semua harus ditutup. Kita waspada. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Kemudian dalil yang berikutnya di dalam bab ini disebutkan fi sahihi, disebutkan di dalam sahih, yakni sahih Al-Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qalihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Disebutkan dalam sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Abbas masyhur sahabat yang mulia, merupakan ahlu tafsir, sahabat Nabi yang pakar dalam bidang tafsir adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat yang didoakan dengan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini terhadap urusan agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Nuh, yaitu wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka kaum yang Nuh alaihi salam tatkala diajak untuk mentauhidkan Allah, kembali memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa qalu, mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Artinya la tatruku ibadatiha, la tatruku, janganlah kalian sampai meninggalkan untuk beribadah kepada sesembahan tersebut. Wala tadharunna wadda wala suwa'a, jangan pula kalian tinggalkan wad, tidak pula suwa', tidak pula yaghuth wa ya'uq dan nasr. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini ada beberapa sesembahan yang dimiliki oleh kaum yang Nuh alaihi salam. Maka kata beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Beliau mengatakan ini merupakan asma'u rijalin salihin, nama-nama orang salih min qaumi Nuh, yang ada pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, tatkala halaku, arti halaku adalah mata ulaika salihun, tatkala orang-orang salih tersebut meninggal dunia. Wa hazana alaihim qaumuhum haznan syadida, maka kaumnya merasakan kesedihan atas kematian orang-orang soleh tersebut dengan kesedihan yang luar biasa. Tatkala orang-orang soleh tersebut meninggal dunia, halaku atau falamma halaku, yaitu tatkala orang-orang soleh meninggal dunia, kaumnya pun merasakan kesedihan, kesedihan yang luar biasa. Karena apa? Ditinggal mati oleh orang-orang saleh. Karena ini adalah merupakan min alamati syar, tanda kejelekan. Tanda kejelekan adalah mautul ulama. Tanda kejelekan itu adalah meninggalnya para ulama. Ini tanda kejelekan, yaitu meninggalnya para ulama, sehingga mereka pun merasakan kesedihan yang luar biasa. Al-hasyaitanu ila qaumihim, maka syaitan pun memberikan bisikan kepada kaum mereka, yaitu kepada kaumnya yang sedang sedih kehilangan orang-orang saleh yang dijadikan figur, yang dijadikan qudwah, contoh di dalam beramal. Artinya di sini auhasyaitanu ila qaumihim ay waswasa wa alqa ilaihim. Syaitan pun mulai memberikan bisikan-bisikan kepada mereka, mendatangi kaum yang sedang bersedih karena ditinggal mati orang saleh, memberikan bisikan. Apa bisikan yang disampaikan oleh syaitan? Aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asmaihim fafa'alu walam tu'bad hatta idha halaka ula'ika wa nusiyal ilmu ubidat. Maka syaitan pun mulai memberikan bisikan kepada mereka, anin sibu, bikinlah oleh kalian gambar-gambar ila majalisihim, bikinlah gambar-gambar pada tempat duduk mereka, alatikanu yajlisuna fiha, tempat yang biasa mereka duduk di tempat tersebut, ansoba, pasanglah sebuah gambar di tempat tersebut. Ansoba disebutkan adalah asnaman, yaitu berhala, patung ya, atau gambar dengan bentuk mereka. Wasammuha bi asma'ihim, namailah gambar-gambar tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, tatkala syaitan memberikan bisikan kepada mereka ya, untuk mengobati kesedihan anggapan mereka ya, padahal untuk menyesatkan. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, dan saat itu belum diibadai, hanya sekedar digambar. Gambar tersebut ditaruh di tempat duduk mereka, orang-orang soleh. Biasa mereka mengajarkan ilmu, mengingatkan manusia supaya ingat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Dipasang gambar-gambar mereka. Ingat, walam tu'bad, belum disembah, hanya sebagai zikriyat pengingat. Sehingga kalau sedang futur bahasa kitanya, lemah semangatnya, melihat gambar orang-orang soleh, bangkit semangatnya. Oh, ini yang dulu mengingatkan kita untuk berbuat baik, senantiasa bertakwa kepada Allah ya. Tapi hatta idza halaka ulaik, hatta sehingga tatkala meninggal haulaik, mereka itu meninggal dunia, ai alladzina nasabu liyatadzakaru biru'yatiha af'ala ashabiha wa yanshatu 'alal ibadah. Hatta idza halaka ulak, artinya adalah tatkala mereka itu meninggal dunia, Mereka itu adalah orang-orang yang menggambar orang soleh tersebut sebagai pengingat tatkala melihatnya, tatkala melihat orang soleh, ya, sehingga bisa mengingatkan af'ala ashabiha, perbuatan-perbuatan orang soleh tersebut, sehingga ingat perbuatan orang soleh wayan syatu alal ibadah, akhirnya mereka pun semangat untuk melakukan ibadah. Ini tujuan awalnya. Tujuan awalnya barakallahu fikum, tatkala membuat gambar orang-orang saleh ditaruh di tempat duduk mereka adalah dalam rangka untuk mengingat perbuatan baik orang-orang saleh bi ru'yatiha, tatkala melihat gambarnya, sehingga mendorong mereka untuk semangat menjalankan ibadah barakallahu fikum. Maka tatkala orang-orang tersebut yang menggambar orang saleh meninggal dunia, wanusial ilmu, ilmu itu dilupakan. Ubidat, maka diibadailah gambar-gambar tersebut. Inilah syaitan. Syaitan itu kata para ulama manasya walayanam. Syaitan itu tidak lupa dan tidak tidur. Sehingga jangan merasa aman dari tipu daya syaitan. Terus kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti wanusial ilmu zalatil ma'rifah wa ghalabal juhal alladzina la yumayyizuna bainas syirki wa tauhid. Dilupakan ilmu artinya hilang ilmu, ya. Sehingga kebodohan menguasai mereka, sehingga tidak bisa lagi membedakan baina syirki wa tauhid. Bahkan tatkala kebodohan sudah tersebar, yang terjadi kata para ulama qalbul haqaiq, keadaan pun terbalik. Tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid. Sehingga orang mengajak untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kuburan orang-orang soleh supaya tidak berdoa kepada orang soleh, mereka anggap bahwasanya ini orang membenci orang-orang soleh, tidak mau bertawassul dan seterusnya. Inilah sejarah munculnya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Bukanlah manusia beribadah langsung kepada berhala, tidak pula beribadah sujud kepada jin, tidak pula mendatangi tempat-tempat angker. Bukan itu pertama kali munculnya kesyirikan. Tapi adalah sifat ghulu, melampaui batas yang ada pada mereka terhadap kuburan orang-orang saleh. Ini pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi. Sehingga yang seperti ini yastamir, terus berjalan ila yaumina hadza, sampai detik ini. Di sana banyak orang yang mengagungkan kuburan orang-orang saleh, bahkan kuburan yang dianggap kuburannya orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Maka dikatakan waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu al-alama Muhammad ibnu Abi Bakrin ibni Ayyub. Beliau al-Imam Ibnu al-Qayyim adalah Muhammad ibnu Abi Bakr ibni Abu Ayyub az-Zar'iyyu ad-Damaskiyyu, termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Walahu, beliau memiliki mu'alafat, tulisan-tulisan yang sangat berfaedah dan masyhurah dan sangat dikenal. Tulisan-tulisan beliau, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Ad-Damaski rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata ghairu wahidin, lebih dari satu orang, minas salaf, dari kalangan salaf, lama matu aqafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Lama matu, tatkala mereka orang-orang saleh tersebut matu, meninggal dunia, aqafu ala kuburihim, mereka melakukan i'tikaf, menetap di kuburan orang-orang saleh tersebut, tabarukan, dalam rangka untuk mencari barokah. Thumma sawwaru, kemudian mereka itu menggambar, tamathilahum, gambar-gambar mereka. Pertamanya seperti itu, mendatangi kuburannya, i'tikaf, menetap di situ, berdoa di situ. Kemudian setelah itu sawwaru tamathilahum, mereka menggambar, ya, membentuk gambar-gambar mereka. Thumma tala alaihimul amad, kemudian tala alaihimul amad, ya. Artinya tala alaihimul amad, artinya waktu pun berjalan panjang. Fa'abaduhum, maka mereka pun mengibadai kuburan-kuburan tersebut atau gambar-gambar orang saleh tersebut, ya. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sejarah munculnya kesyirikan adalah sikap yang tidak tepat terhadap kuburan orang-orang saleh. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan-batasan terkait dengan kuburan, ya. Islam itu sudah memberikan batasan-batasan terkait dengan kuburan, baik kuburan orang saleh atau orang biasa, sama, tidak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini al-ma'na al-ijmali lil athar, makna secara global terkait dengan hadis atau asar di atas. Yufasiru Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma hadhihi al-ayat al-karimah bi anna hadhihi al-aliha allati dzakarahu Allahu anna qauma nuhin tawassaw biistimrari ala ibadatiha ba'da manahahum nabiyyuhum Nuh alaihi salam anisyirki billah. Beliau menyebutkan Al-Mufassir Ibnu Abbas, ya, menafsirkan ayat ini, ayat yang mulia ini, itu ayat di dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Bi anna hadhil alihata, sesungguhnya sesembahan-sesembahan ini, itu apa? Orang-orang saleh, Wad, Su'a', Yahuth, Ya'uq, Nasr, ya. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya kaum Nuhin, kaumnya Nuh, tawasau, mereka saling berwasiat. Kaumnya Nuh, mereka saling berwasiat, saling memberikan pesan. Apa wasiatnya? Bistimrari ala ibadatiha, supaya bertahan terus menerus mengibadai berhala-berhala tadi. Pada manahahum nabiyuhum Nuh, setelah nabinya Nuh alaihi salam melarang mereka, tatkala Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah kembali kepada Allah semata dan meninggalkan alihah, sesembahan-sesembahan min dunillah. Nuh mengingatkan lailan wa nahar, siang dan malam, dengan sabarnya. Tapi justru mereka saling tawasau, mereka saling mengingatkan satu sama yang lain supaya tetap beribadah kepada kuburan orang soleh tersebut atau gambar-gambar orang soleh tersebut. Padahal Nuh mengingatkan mereka, melarang mereka anisyirki, dari kesyirikan. Karena inilah tugasnya para nabi, atau inti dakwah para nabi alaihi musallatu wasalam adalah yad'un nasa ila tauhid wa yunziru anisyirki. Mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Ini inti dakwahnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Barakallahu fikum. Annaha fil asli asma'u rijalin salihin minhum, yang mana pada asalnya sesembahan tersebut adalah nama-nama orang salih yang ada di tengah-tengah mereka. Nama-nama orang salih yang ada di tengah-tengah mereka. Ghalau fihim bitaswili syaitanillahum hatta nasabu suwarahum. Mereka telah hulu kepada orang-orang saleh ini. Ini sebagai syahidnya. Kenapa sih kaumnya Nuh sampai beribadah kepada berhala, dan tatkala datang Nabi mengingatkan, justru mereka berusaha mempertahankan peribadatan mereka kepada berhala-berhala tadi. Pertamanya adalah hulu kepada mereka bitaswili syaitanilahum, yang mana syaitan telah menyesatkan mereka. Hatta nasabu suwarahum, sehingga mereka sampai membentuk gambar-gambar mereka. Membentuk gambar-gambar mereka. Wa alal amru bihadihi suwari illa ansarat asnaman tu'badu min dunillah, yang mana berujung perkara tersebut bihadihi suwar, dari gambar ini. Pertamanya hanya berbentuk gambar. Ila ansarat asnaman, sehingga dijadikanlah asnaman, berhala-berhala, tu'abadu min dunillah, yang diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syayatin, syaitan-syaitan tatkala menyesatkan manusia itu bukan mubasyarah, bukan secara langsung, langsung mengajak manusia untuk sujud kepada berhala, tidak. Ada prosesnya, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam tidak serta-merta mereka langsung sujud kepada gambar, tidak serta-merta mereka langsung berdoa kepada kuburan orang saleh. Ada prosesnya. Yang pertama adalah kesedihan yang mendalam. Kemudian datanglah syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat bentuk gambar orang-orang saleh, kemudian diletakkan di tempat duduk mereka. Sehingga tatkala melihat gambar tersebut akan teringat kebaikan orang-orang saleh, sehingga menjadi cemeti, cambuk, ya, untuk beramal soleh. Ya, barakallahu fikum. Awalnya seperti itu. Kemudian digambarlah bentuknya. Tapi tatkala zaman semakin jauh dari orang-orang yang berilmu, akhirnya pun apa, gambar-gambar tersebut ubidat min dunillah, diibadai dari selain Allah. Maka kata beliau, wa madzakarahu Ibnul Qayyim, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibni Ayyub Ad-Damaski rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, huwa bima'na ma dzakarahu Al-Bukhari, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim semakna apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, semakna yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Illa annahu dzakara anna uqufahum ala kuburihim kana qabla tasfirihim. Hanya saja bahwasanya Imam Bukhari menceritakan anna ukufahum, bahwasanya perbuatan kaumnya Nuh melakukan i'tikaf di atas kuburan orang-orang saleh kana qabla tasfirihim, sebelum orang saleh itu dibentuk gambarnya. Jadi sebelum orang-orang saleh itu dibentuk gambarnya, mereka melakukan i'tikaf, menetap di kuburan orang-orang saleh dalam rangka tabarukan fi, mencari berkah di tempat tersebut. Wa huwa yudifu ila ma sabaqa annal uqufa 'alal quburi sababun li'ibadatiha aidha. Maka sebagai tambahan apa yang telah lewat, kata Syekh, bahwasannya al-uquf, menetap tinggal sesaat di kuburan untuk beribadah atau untuk mencari barokah di tempat tersebut adalah sababun, sebab li'ibadatiha aidan, sebab menjadikan sebab orang tersebut beribadah kepada kuburan juga. Sehingga di antara sebab seorang terjatuh beribadah kepada kuburan adalah melakukan al-uquf, i'tikaf, menetap mencari barokah di kuburan orang-orang saleh. Kalau sekarang kuburan yang dianggap kuburannya orang saleh. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, munasabatul athari lil bab, kecocokan athar yang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, annahu yadullu ala anal ghuluwa fi salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Sesungguhnya di dalam asar tersebut menunjukkan bahwasanya sikap hulu terhadap orang-orang saleh, sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh, sababun li'ibadatihim, sebab menjadikan orang tersebut mengibadahi mereka min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus waspada ya. Harus waspada ahli sunnah, harus tengah-tengah. Tidak boleh ghulu kepada orang saleh, juga tidak boleh tafrid, meremehkan, merendahkan kedudukan orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh juga indahu, mereka itu memiliki jah, memiliki kedudukan yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita cintai. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, ma yustafadu minal athar, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari athar tersebut. Faidah yang pertama, annal ghuluwa fi salihin sababun li'ibadatihi min dunillah wa tarkidini bil kuliyah. Bahwasanya sikap hulu kepada orang-orang saleh, melampaui batas kepada orang-orang saleh, adalah sebab, menjadikan sebab mengibadahi mereka dari selain Allah, dan menjadi sebab seorang meninggalkan agama secara kuliah, secara menyeluruh. Ini sikap hulu kepada orang-orang saleh. Sehingga dalam hadis ini adalah tahdzir, peringatan untuk kita semua, jangan sampai melampaui batas berlebih-lebihan di dalam mengangkat kedudukan orang-orang saleh. Karena sebab seorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu taala a'la wa a'lam, ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami ingatkan kembali kepada para thulabul ilm yang tidak memiliki hajah ke belakang, tidak perlu bubar menuju belakang ya. Tetap antum duduk ya, di tempat duduk antum. Baqauna ala majalisikum. Antum tetap duduk, tetap di tempat duduk kalian. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Kami ingatkan juga kepada para ikhwan umuman wabil khusus para thulabul ilm, ya, para santri, ya. Tatkala taklim sudah dimulai untuk segera, ya. Untuk segera dan diusahakan persiapan sebelum maghrib, kitab sudah disiapkan. Sehingga pada salat, setelah salat antum tidak ada hajah, tidak ada perlu lagi masuk ke asrama mencari buku, sehingga daras sudah mulai, antum belum duduk di tempat duduk antum. Masih ada yang baru bangun dari asrama, ada yang baru jalan. Hadalah yasluh, yang seperti ini tidak pantas. Terlebih-lebih antum sebagai talabul ilm ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan sebagai bentuk ihtimam, perhatian kita kepada ilmu. Karena ilmu, apa yang kita baca adalah ilmu, dalil dari Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman ulama-ulama salaf yang harus kita muliakan ya. Yang harus kita muliakan. Barakallahu fikum. Kemudian kami juga ingatkan kepada para ikhwah yang membawa abna'uhum, yang membawa anak-anak mereka ilal masjid, untuk diperhatikan sehingga tatkala durus sedang berlangsung bisa tenang ya. Dan juga kepada ikhwanuna jazakumullahu khairan yang sedang jadi huros penjaga, tidak kalah penting untuk diperhatikan sekitar masjid biar anak-anak kita tidak lari-lari di depan masjid. Diingatkan ya, karena itu anak-anak kita ya. Sehingga tidak terjadi lagi taklim di pelataran masjid jonjangan ya, lari kejar-kejaran. Sehingga semoga para ikhwah yang jaga di pos bisa mendengarkan, sehingga bisa mengingatkan anak-anak kita yang lari-lari di luar masjid. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.